anak yang soleh mentaati ibu ayah, tidak membantah malah mentaatinya. Halus peribadinya mencontohi Rasulullah, tingkah lakunya dijaga, akhlak dipelihara. Segala amalan dijaga hanya kerana yang esa. Hormat pada yang tua, kasih pada yang muda, sayang pada ibu ayah dan juga keluarga. Sama insan berbudi, guru dan teman-teman, sentiasa dikasihi. Itulah di antara sifat anak-anak yang saleh. Segala amalan dijaga hanya kerana yang esa. Tiada cinta di hatinya, hanya cinta Allah. Ada rasa rindu hanya untuk Rasulullah. Sama ini.